صوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin yang saya hormati, kita sudah satu pertemuan kemarin tentang masalah kedudukan ulama, dan diantaranya ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adaa'u bih aw rudduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ketika datang pada mereka satu urusan dari bentuk keamanan atau ketakutan, ada ubih, tiba-tiba mereka beritakan kemana-mana, mereka siarkan kemana-mana, semakin bertambah dahsyat fitnahnya. Padahal kalau mereka mau kembalikan kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang memegang urusan dari kalangan mereka, maka niscaya akan tahu orang-orang yang bisa beristimbat menyimpulkan hukum pada perkara tersebut. Maka sore hari ini kita mempraktekkan nasihat perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar mengembalikan segala sesuatu kepada ahlinya, pada para ulama. Kemarin sempat beredar isu, atau lebih tepatnya beredar fitnah-fitnah yang berkaitan dengan satu kelompok yang menamakan dirinya Da'is, Daulah Islamiyah Irak dan Syam, bahkan sekarang berganti lagi menjadi Khilafah Islamiyah, atau yang dikenal juga dalam bahasa lain dengan ISIS, IS. Qul a'udzubikumullah. Beredar di internet, beredar di berita-berita, dan dalam bentuk bermacam-macam. Bahkan sebagian kaum muslimin terbawa dengan propaganda mereka, dengan ajakan mereka. Yang diantaranya ada yang sempat saya dengar dalam bentuk video menyatakan bahwa kalian harus hijrah kepada kami, kalian ditindas di negeri-negeri kalian. Yang jelas dia orang Indonesia dan berbahasa Indonesia, dan yang diajak orang Indonesia. Artinya bahwa penguasa kalian adalah tagut. Bayangkan, tagut itu tidak sekedar kafir, tapi ma'bud yang diibadah. Maka sepintas kilas terlihat bahwa ini orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin, khususnya yang memegang kekuasaan. Walaupun masih salat, walaupun masih puasa, walaupun masih haji. Tetapi kita ingat ayat haji. Walau rudduhu lal rasul. Kalau dikembalikan pada rasul, wa ila ulil amri minhum. Dan kepada ulil amri yang memegang urusan. Ini berkaitan dengan agama, apakah benar atau tidak benar hukumnya, atau kita katakan apakah benar mereka memiliki dalil-dalil, dan apakah kalau ada daulah Islamiyah kita harus hijrah pada mereka, dan apakah benar bahwa penguasa kita tagut. Qul inna a'udzukum wa rudduhu ila rasul. Lihat ke dalil-dalil. Kembalikan kepada sunnah-sunnah. Hadis-hadis yang diriwayatkan dengan riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata berbagai macam hadis, 20 lebih hadis yang menyatakan agar kita sabar menghadapi penguasa. Ma aqamu fikum shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Barakallahu fikum. Yang dijadikan catatan oleh Rasulullah SAW adalah salat. Ini sebagai mukadimah saja. Insyaallah kita akan bahas besok lebih detail lagi. Dan Rasulullah SAW ketika disampaikan pula, ya Rasulullah, la as'aluka, kami tidak bertanya kepadamu tentang seorang yang adil, yang saleh, walakin man fa'ala wa fa'al. Tetapi yang kami tanyakan bagaimana penguasa yang fa'ala ma fa'al, mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Fadzakara syar, disebutkan syar, kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan. Maka ternyata jawabannya sama. Isbiru hatta talaqawni ala al-hawd. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku di telaga Hawd, kata Nabi. Karena dihadapinya orang yang mengaku muslimin, yang dihadapinya adalah orang-orang yang masih salat. Maka yang diperintahkan adalah isbiru, sabarlah, hatta talaqawni ala al-hawd, sampai kalian bertemu aku di telaga Hawd dalam jannah. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan nanti akan datang penguasa-penguasa yang qulubuhum qulubu syayatin, hati-hati mereka hati-hati setan dalam tubuh-tubuh manusia. Qulina a'udzukum billahi la yastannuna bisulati wa la yahtaduna bihaji. Kata beliau Rasulullah SAW, tidak mengikuti sunnahku dan tidak berpegang dengan bimbinganku. Para sahabat kaget kalau akan datang penguasa seperti itu. Yang qulubuhum qulubu syayatin ala juthmanil ins, di tubuh-tubuh manusia. Tubuhnya manusia, hatinya hati setan. Ya Rasulullah, afalan nabiduhum bisayf? Ya Rasulullah, tidakkah kita lawan saja dengan pedang-pedang kami? Qala la, jangan. Ma aqamu fikum shalah. Jangan. Sampai atau selama mereka masih menegakkan sholat. Ini khairin a'azakumullah, hadis-hadis yang insyaallah akan kita baca satu persatu binillahi ta'ala. Demikian pula ketika dikembalikan pada para ulama, ditanyakan oleh sekian banyak kaum muslimin, bagaimana Daesh, daulah Islamiyah Iraq dan Syam. Jawabannya sama, enggak ada perbedaan. Humul khawarij, mereka adalah khawarij. Bahkan terjadi dialog masalah Daesh ini di dalam di radio Mirathul Anbiya, radio streaming. Dan kemudian karena pentingnya, karena bagusnya, ditranslate ucapan tadi, dua ulama tadi, dalam bentuk tulisan. Dan saya ambil dalam bentuk print-printan seperti ini oleh Syekh Awad, dan juga yang kedua Syekh Muhammad Ibn Ramzan Hafizahumullah. Yang sama jawaban bahwa mereka adalah khawarij yang memakai istilah-istilah syar'i tetapi dipakai untuk perkara-perkara yang bid'i. Dua perkara penting yang ada pada mereka, yang juga ada pada kelompok-kelompok sejenis mereka. Ini bukan yang pertama, cuma karena ini mendunia sehingga lebih besar kelihatannya. Tetapi fitnah yang seperti sudah sering. Saya masih ingat dulu, di daerah saya di Cirebon, didatangi dua orang yang mengajak untuk hijrah ke Lampung. Masih ingat? Kasus lama. Hijrah ke Lampung, iya. Kita sudah mendirikan negara Islam di Lampung. Masya Allah. Pakai panah-panah beracun itu. Melawan polisi. Melawan tentara. Alhamdulillah ikhwah tidak terbawa. Padahal waktu itu kita masih belum mengenal lebih jelas. Salah. Baru sekedar kita tahu dasar-dasarnya saja. Tetapi karena orang ini tidak thiqah, tidak kita kenal siapa dia, tiba-tiba datang numpang menginap di masjid. Anak punya bisnis. Bisnis apa? Ya, bisnis kecil-kecilan. Yang insya Allah dapatnya besar-besaran. Apa itu? Saya akan mengajak antum semuanya bisnis ini. Berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jual diri-diri kita. Allah bayar dengan jannah, dengan surga. Masya Allah. Maksudnya, ini sekarang kita sudah berkumpul dan semua dari seluruh Indonesia sudah berkumpul di Lampung yang mendirikan Daulah Islamiyah. Subhanallah, kalimatnya menjual diri kita pada Allah Subhanahu wa taala persis seperti yang diungkapkan oleh khawarij pertama dulu. Memakai ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yashtari," atau dikatakan "man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah." Yashri artinya menjual diri. Oleh karena itu khawarij dikenal juga dengan syurah. Orang-orang yang katanya dalam tanda petik menjual diri mereka pada Allah Ta'ala. Dikenal dengan syurah. Tetapi para ulama memelesetkannya menjadi syurar. Bukan syurah. Tapi penjahat-penjahat. Dari syurah, dari syari atau syarin. Dibawa kepada syar. Syar itu jelek. Anjasul arjas. Dikatakan di dalam kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri. Bahwa mereka bukan syurah, artinya orang yang menjual dirinya dalam jihad fisabilillah, bukan. Tetapi justru mereka penjahat-penjahat yang anjasul arjas, yang kotor, najis. Adalah kelompok yang sangat mengerikan. Hampir-hampir tidak ada riwayat tentang satu kelompok yang lebih jelas, detail sifat-sifatnya dan julukan-julukannya yang seperti khawarij. Benar. Yang selebihnya hanya imma global saja, ada kelompok begitu saja, akan muncul di akhir zaman, akan muncul di akhir zaman. Tetapi khawarij digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan detail dari sifat-sifat mereka, keadaan mereka, ciri-ciri mereka, akibat mereka nantinya, dan julukan-julukan jelek terhadap mereka. Hampir-hampir kita enggak pernah mendengar julukan terhadap kelompok sesat yang lebih jelek daripada kelompok khawarij. Dijuluki dalam hadis-hadis yang sahih bahwa mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Dijuluki pula dengan syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Dan juga dijuluki mereka dengan orang-orang yang na'udzubillah syarul khalq wal khaliqah, sejelek-jelek makhluk. Syarul khalq wal khaliqah. Dan itu diriwayatkan yang insya Allah kita akan baca Bismillah ta'ala. Di antaranya adalah hadith Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berjalan ke masjid di Damaskus, melihat kepala-kepala khawarij 70 orang dalam keadaan dipenggal mereka, dan kepalanya dijajarkan di tangga masjid. Maka beliau masuk salat dua rakaat. Setelah itu dia keluar, memandang kepala-kepala tadi dan menelehkan air mata. Yang mengiringinya adalah Abu Ghalib, seorang tabi'i, yang menyatakan kepadanya, "Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau melelehkan air mata? Engkau tidak lihat? Engkau tidak lihat kepala-kepala ini? Syarrul qatla tahta adimis sama. Ini sejelek-jelek bangkai di bawah daunan langit." Dikira menangis itu kasihan pada mereka. Ternyata ketika ditanya kenapa, dijawab, "Kamu enggak lihat kepala-kepala ini? Syarrul qatla tahta adimis sama. Kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka." Qulna a'udzubikumullah. Maka Abu Ghalib masih penasaran, "Tapi kenapa kau menangis? Kenapa meneteskan air mata kalau memang mereka itu adalah syarrul qatla?" Dijawab, "Aku menangis karena aku sedih melihat bagaimana syaitan fa'ala bihim. Kaifa fa'ala bihim syaitan? Bagaimana syaitan memperlakukan mereka sampai menjadi hina seperti ini?" Qul inna a'udzu bika min syarri ma. Saya ingat ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa kita melihat dari dua sisi. Kalau dari sisi syarak, dari sisi syariat, kita benci mereka, kita mentahdir mereka, kita memperingati bahaya mereka, hati-hati dari mereka. Tetapi idza nadarna bi'ainil qadar, tetapi kalau kita melihat dari kacamata takdir, kita mengatakan kasihan mereka. Kasihan mereka sampai sesat itu, sampai sejelek itu. Bagaimana fa'ala bihim syaitan? Bagaimana syaitan memperlakukan mereka? Qul inna a'udzubikum. Kalau engkau mau mendoakan di kesendirian, silakan. Allahumma hdini. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka, berilah petunjuk pada mereka. Tetapi ketika kita berbicara pada manusia, hati-hati. Jangan sampai mereka terfitnah dan terbawa dengan mereka. Harus mengucapkan dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Syar'i. Hum kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Syarrul qatla tahta adimis sama. Syarrul khalqi wal khaliqah. Kau muslimin yang seharusnya nanti, kenapa kok begitu jeleknya julukan-julukan terhadap khawarij? Masalahnya, khawarij ini satu kelompok yang kejahatannya bukan hanya dalam masalah agama, tetapi dalam masalah agama dan dunia sekaligus. Dan kejahatannya sampai menghalalkan darah kaum muslimin. Padahal darah kaum muslimin sangat mahal harganya, sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW sudah berpesan di khutbah terakhirnya di Haji Wada', "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Jangan kalian kembali seperti orang-orang kafir terdahulu. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Itu satu. Jangan terji'u ba'di kuffara. Jangan kembali seperti keadaan orang-orang kafir dulu. Jangan mengikuti sifat mereka. Masa-masa jahiliyah. Saling memenggal leher, saling berperang, saling bunuh di antara kalian. Jangan. Jangan kembali. Kemudian beliau menyatakan, "Ayu yawmin hadha?" Hari apa ini? Para sahabat tahu bahwa hari itu adalah hari Arafah. Tetapi karena khawatir Rasulullah SAW merubah dengan nama lain, maka mereka menyatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." "Ayu syahrin hadha?" Bulan apa ini? Para sahabat tahu itu bulan Dzulhijjah. Tetapi karena khawatir Rasulullah SAW akan mengganti dengan nama lain, dan beliau berhak untuk merubah namanya dengan nama lain, maka mereka pun menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." "Ayu baladin hadha?" Negeri apa ini? Kata para sahabat, "Wallahu ta'ala a'lam." Para sahabat tahu bahwa itu adalah negeri Mekah. Tapi karena khawatir akan diganti namanya dengan nama lain, maka mereka menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Maka Nabi menjawab, bukankah hari ini hari haram? Bukankah bulan ini bulan haram? Bukankah negeri ini negeri haram? Inna dima'akum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketahuilah bahwa darah kalian suci, terjaga seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Ala hal balag, ya Allah, bukankah aku sudah menyampaikan? Mereka menjawab, bala. Maka Rasulullah SAW menurunkan tangannya dan menyatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, saksikanlah bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan dan para sahabat sudah mempersaksikan Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa darah kalian haram, darah kalian wahai kaum muslimin suci, terjaga seperti sucinya hari Arafah, seperti sucinya Mekah, seperti sucinya bulan Dzulhijjah. Maka siapa yang melanggarnya dengan menumpahkan darah kaum muslimin, berarti dia seperti melanggar kesucian Mekah, kesucian bulan Dzulhijjah, kesucian hari Arafah. Betapa besarnya, betapa tingginya. Maka kaum muslimin, ternyata diantara kelompok-kelompok yang mengajarkan untuk menghalalkan darah kaum muslimin dengan perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara yang sesungguhnya tidak menjadikan mereka halal darahnya, adalah kaum khawarij. Adalah kaum khawarij yang pertama dan utama. Walaupun ada kelompok-kelompok lain yang sejenisnya, imma pecahan-pecahannya, wa imma mengikuti akhlak mereka. Sehingga wajar kalau khawarij dikatakan dengan sifat-sifat tadi, sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang mengerikan. Dari sejarah mereka diawali dengan apa yang dikisahkan, diriwayatkan tentang Dzul Khuwaisirah, seorang munafik, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Jurri dengan sanadnya. Qala Abu Bakr ibn Abi Dawud, qala haddathana Isa ibn Hammad, قال أخبرنا الليث ابن سعد عن ابن الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند منصرفه من حنين. Datang seseorang kepada Nabi sepulang beliau dari perang Hunain. Dan perang Hunain adalah perang yang terjadi setelah Fathu Makkah, sehingga jumlah kaum muslimin sangat banyak. Dan kemudian pampasan perangnya juga sangat banyak. Tetapi sekian banyak pasukan tadi, sebagiannya adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Bahkan separuhnya mungkin. Lebih. Sehingga ketika terjadi peperangan, sebagian mereka lari ke sana kemari. Sampai Ibn Abbas, sampai Abbas bin Abdul Muttalib diperintah kalau Nabi memanggil mereka, para sahabat yang inti. Ya muhajirin, yal ansar, ya man bayar Rasulullah tahta syajara, wahai siapa yang berbayat pada Nabi di bawah pohon. Maka berkumpullah para sahabat yang inti, muhajirin dan ansar, dan yang telah berbayat di bawah pohon, dan kemudian berperang dan menang. Tetapi ketika pembagian pampasan perang, Rasulullah SAW sengaja membagikannya kepada orang-orang yang baru masuk Islam, dan mereka diberi lebih banyak sebagai ta'liful qulub, sebagai penjinakan hati. Maka dikatakan ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Hunain, Rasulullah SAW membagi, yaqbid minha wa yu'ti, mengambil dan membagi pampasan perang. Tiba-tiba berkata seseorang dalam keadaan melotot, dalam keadaan memerah mukanya, dalam keadaan keluar urat lehernya, sambil menyatakan dengan kurang ajar kepada Nabi, ya Muhammad, i'dil, wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Rasulullah SAW dikritik dan dikatakan engkau tidak adil. Bahkan dalam riwayat dikatakan engkau tidak membagi dengan apa yang Allah turunkan, min fawqi sab'i samawat, engkau tidak membagi dengan pembagian yang syar'i yang diajarkan oleh Allah Rasulullah SAW dituduh begitu. Apa hukumnya? Fadzilina azakumullah. Maka Rasulullah SAW marah dan menyatakan wailak. Dalam riwayat waihak, celaka engkau. Wa man ya'dil idza lam akun a'dil. Siapa yang adil kalau aku tidak adil? Siapa lagi yang adil? Sedangkan Rasulullah SAW teladan. Kalau Rasul, Nabi, wa huwa ma'sum, dianggap tidak adil, siapa lagi yang adil di dunia ini? Laqad khibta wa khasirt idza lam akun adil. Sungguh telah rugi dan celaka kalau aku tidak adil. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sangat cengkehnya pada orang ini dan menyatakan, da'ni ya Rasulullah, da'ni aqtul hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biarkan aku bunuh sang munafik ini. Kurang ajar ini orang. Da'ni aqtul hadzal munafiq, biarkan aku penggal lehernya sang munafik ini. Tetapi Rasulullah SAW melarangnya. Jangan. Ma'adallah an yatahaddatsan nas inni aqtul ashabi. Jangan sampai manusia mengira bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Fanibrina azakumullah. Rasulullah melarang karena kekhawatiran. Kekhawatiran jangan sampai manusia mengira bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Betapa jeleknya ucapan orang tadi. Tidak diragukan, siapa yang menuduh Rasulullah SAW tidak adil, maka dia kufur. Kufur atau tidak kufur? Perbuatan kufur menuduh Rasulullah SAW. Kalau menuduh yang lain saja, masih tidak sampai kepada kufur. Tetapi Rasul SAW dikatakan, i'dil innaka lam ta'dil. Tetapi Rasulullah SAW, seorang yang penuh hikmah, sehingga menyatakan, jangan. Jangan sampai manusia mengira bahwa Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Karena orang tadi mengaku muslimin, sholat seperti muslimin, berjalan bersama muslimin, berpakaian-pakaian muslimin. Ini barakallahu fikum, hikmah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai kebencian kalian pada satu kaum menjadikan engkau berbuat tidak adil. Rasulullah SAW menjalankan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan ayat Allah subhanahu wa ta'ala tentang masalah ini. Artinya, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْجِلُوا اِعْجِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil. اِعْجِلُوا, berbuat adil lah. Karena adil itu أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, lebih dekat kepada ketakwaan. Sehingga قَلِبْ لِنَعَزَكُمُ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمْ menyatakan jangan. Tetapi setelah menyatakan jangan, bukan berarti orang tadi bebas merdeka. Bukan berarti orang tadi dibiarkan hurran taliqa. Seperti kata Salman Auda, Hizbi sururi, yang katanya membawakan hadis ini, lihatlah Rasulullah dikritik oleh rakyatnya, tetapi rakyatnya dibebaskan merdeka. Hurran taliqa. Tetapi penguasa-penguasa sekarang dikritik marah. Kalimatina azakumullah. Lihat. Maksudnya dia membela para pengkritik-pengkritik tadi. Atau membela para penghujat-penghujat. Karena kalau kritik bukan begitu caranya. Kritik yang membangun, dia akan sampaikan secara hikmah. Tetapi kalau yang seperti ini, namanya bukan kritik membangun. Ini namanya penghujat-penghujat. Salman Auda dan Hizbiyun dan sejenisnya dari kalangan sururiyun menyatakan bahwa penghujat-penghujat itu harusnya jangan ditangkap. Lihat Dzulhuwaisirah. Contoh teladannya Dzulhuwaisirah. Contoh teladannya justru sang munafik. Astagfirullah. Lihat Rasulullah SAW menyatakan padanya, biarkan dia, jangan bunuh dia. Nanti orang akan menyatakan bahwa ini demikian-demikian. Dibebaskan hurran taliqa. Ya tentunya para ulama ahli sunnah, para imam-imam ahli sunnah yang mendengarkan ucapan ini semuanya marah. Dan menyatakan, kata siapa bahwa Rasulullah SAW membiarkan hurran taliqa? Kata siapa Rasulullah SAW membiarkan bebas merdeka? Pertama, Rasulullah SAW tidak menyatakan dengan kalimat biarkan mereka, tetapi maknanya adalah jangan bunuh mereka. tetapi tidak dibiarkan. Rasulullah SAW menyatakan setelah itu, ya khruju min dhi'i hadza, akan keluar dari model orang ini. Ini tahdzir, peringatan agar model orang ini dihindari. Ya khruju min dhi'i hadza, akan keluar dari model orang ini. Qaumun, satu kaum. Yaqra'un al-Qur'an la yujawizu hanajirahu, membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongannya, tidak masuk sampai hati, tidak memahami dengan benar, hanya di lidahnya saja. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Oh muslimin yang saya hormati, apa ini? Hurran taliqa, dibebaskan merdeka? Tidak. Diancam dan diperingatkan bahayanya. Dengan kata lain yang lebih dikenal oleh kita, tahdzir. Ditahdzir, hati-hati model orang ini. Model orang ini nanti akan muncul satu kaum. Min dhi'i hadza, dari tulang punggung orang ini. Atau dalam riwayat, lahu ashabun, dia memiliki sahabat-sahabat yang sejenis, grupnya yang sejenis, akan muncul nanti dalam keadaan sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Yaqra'un al-Quran, mereka membaca Al-Quran. La yujawizu hanajirahum, tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka, tidak masuk dalam hati, tidak dipahami dalam hatinya. Fa'anibidina azakumullah. Yakhrujuna min ad-din, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Bukan anak panah dari busurnya, tapi anak panah dari buruannya. Karena disebutkan dalam riwayat yang lebih detail, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Bahkan disebutkan yang lebih detail lagi, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Dilihat di mata anak panah itu, tidak ada kotoran sedikit pun, enggak ada darah sedikit. Dilihat di batangnya, enggak ada darah sedikit pun, enggak ada kotoran sedikit pun. Dilihat di bulu-bulunya, enggak ada darahnya, enggak ada kotorannya. Padahal anak panah tadi telah melewati dam wal farat. Padahal telah melewati dam wal farat, telah melewati kotoran dan darah binatang buruan tadi. Sudah masuk dari sini, tembus dari sisi lain. Kan bin Nazakullah, artinya ini ancaman dari Rasulullah SAW, bahwa model-model manusia seperti itu akan menyimpang dari agama, akan keluar dari agama, bahkan tidak tersisa. Ini ancaman barakallahu fi. Artinya jangan dijadikan alasan untuk menyatakan mereka kufar, akhirnya kita sejenis dengan mereka. Karena diantara kesesatan mereka adalah mereka membaca ayat-ayat wa'id tapi melupakan ayat-ayat wa'ad. Mereka membaca ayat-ayat ancaman tetapi mereka tidak memperhatikan ayat-ayat yang mengandung janji-janji baik. Kemudian mereka katakan bahwa ancaman pasti diterapkan. Ini perbedaannya dengan Ahlus Sunnah. Catat bahwasanya mereka menganggap bahwa ancaman pasti diwujudkan. Ini kesalahan besar. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah qatibatan, Ahlus Sunnah jami'an, seluruh para ulama ijma' menyatakan bahwa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala belum tentu Allah terapkan. Tapi janji pasti diterapkan. Apa bedanya janji dengan ancaman? Kalau janji itu janji-janji baik, wallah la yukhliful mi'ad, Allah enggak akan menyelisihi janji. La yukhlifullahu wa'dah, Allah enggak akan mengingkari janjinya, pasti ditepati. Karena mengingkari janji sifat jelek, sifat yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau ancaman-ancaman, ketika Allah tidak menerapkan ancamannya, Allah maafkan. Sifat baik atau sifat jelek? Sifat Allah Ghafurur Rahim. Allah mengancam barang siapa yang berbuat begini akan Allah azab dia. Tetapi dengan hikmah Allah dan rahmatnya dan kasih sayangnya, aku ampuni dia. Karena Allah sudah janji. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, sesungguhnya Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki, bagi siapa yang dikehendaki. Baik, berarti dosa-dosa lainnya walaupun terancam dengan ancaman-ancaman, bisa diadab oleh Allah, bisa pula kalau Allah kehendaki Allah maafkan. Karena kalau Allah tidak terapkan ancamannya, berarti Allah memaafkan. Dan sifat maaf, sifat baik dan sifat terpuji bagi Allah SWT. Allah mengancam dengan ancaman, tapi ketika Allah SWT menyatakan dengan af, maka Allah SWT memiliki sifat afun, ghafur, maha pemaaf, lagi maha pengampun. Ini yang tidak dimiliki akidah yang seperti ini oleh khawarij. Na'udzubillah. Sehingga mereka menyatakan siapa yang berbuat dosa besar kafir, penguasa yang tidak adil kafir, yang tidak berhukum dengan hukum Islam kafir, siapa yang tidak menerapkan hukum-hukum had maka dia kafir. Dan siapa yang setuju dengan mereka maka dia kafir. Dan siapa yang merupakan jajaran pemerintah sampai tingkat RT-nya maka dia kafir. Dan siapa yang mendukung mereka maka dia kafir. Siapa sisanya? Mereka sendiri. Sisanya mereka sendiri. Dan itu terbukti pada tokoh-tokoh besar mereka. Sayyid Qutb yang menyatakan dalam awal muqaddimah fi dalil Quran, yang katanya kitab tafsir padahal sama sekali bukan tafsir. Ra'aitu fi dilalil Qur'an, katanya. Aku melihat di bawah naungan Al-Qur'an seluruh manusia bergelimang pada kekafiran. Masjid-masjid yang mengumandangkan azan ternyata di dalamnya penuh dengan kesyirikan-kesyirikan dan berisi musyrikin. Qul inna a'udzu bi takfir, mengkafirkan kaum muslimin secara keseluruhan. Maka tidak tersisa orang yang beriman kecuali sedikit di rumah-rumah mereka sembunyi-sembunyi. Masya Allah. Jadi masjid semuanya kafir, yang sembunyi-sembunyi sedikit itulah yang mukminin. Barakallahu fikum. Ini penyakit, penyakit syubhatnya khawarij yang ditebarkan di awal pertamanya oleh Dzulkhuwaisyah yang menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tentunya model orang ini sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW akan keluar, akan muncul min dhi'i hadha. Disebutkan dalam lafaz berikutnya, masih dalam riwayat Imam Al-Ajuri rahimahullah, bahwa ketika Rasulullah SAW membagi pampasan perang di Ju'ranah setelah perang Hunain, faqala rajulun, tiba-tiba datang seorang menyatakan i'jil fa innaka lam ta'jil. Qala alaihi salatu wassalam, maka Nabi menjawab, siapa yang adil kalau aku tidak adil? Maka Umar menyatakan, da'ni ya Rasulullah adribu 'unuqah, biarkan aku penggal lehernya. Kemudian menyatakan Rasulullah SAW, la, jangan, da'hu, biarkan dia, fa inna hadha fi ashabin lahu. Lihat lafadznya berbeda. Tadi yakhruju qaumun, sekarang dikatakan fi ashabin lahu. Sungguhnya orang ini di tengah sahabat-sahabat yang sejenis. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqihim. Yamruquna min ad-din, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Demikian pula dalam riwayat yang lain dengan lafaz-lafaz yang hampir sama, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya orang tersebut membaca Al-Qur'an tetapi tidak sampai ke kerongkongannya. Saya katakan tadi ada dua perkara besar pada mereka. Yang pertama, kebodohan. Sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW, bahwa mereka yaqra'un Al-Qur'an la yajawizu hanajirahum. Mereka baca Qur'an tapi enggak paham. Membaca ayat tadi, ayat-ayat ancaman. Wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat pada Allah, maka tempatnya dalam neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Siapa yang bermaksiat kekal. Lihat ayat. Ada ayat yang bukan ada. Wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat pada Allah, maka dia dalam neraka jahannam kekal dalamnya selama-lamanya. Berarti siapa yang bermaksiat kafir. Sehingga mereka pertama mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian mereka melihat di kelompok khawarij juga masih ada orang-orang yang berbuat dosa. Maka mereka berpecah lagi. Kalian pendosa, kalian kafir. Maka temannya dikafirkan lagi. Sampai tidak tersisa kecuali keluarganya. Dilihat istrinya enggak nurut sama dia. Disuruh untuk mengerjakan yang baik, salat, puasa dengan tepat waktu, mereka melanggar lagi, dikatakan berarti istri saya juga kafir. Sampai kemudian dia berkata, sungguh demi Allah, saya tidak yakin, jangan-jangan saya juga kafir. Wallah, disebutkan demikian dalam sejarah, dalam Al-Farq bain al-Firaq. Sampai mereka meragukan dirinya sendiri, apakah mereka kafir atau tidak kafir. Karena ikhwan bin a'azakullah, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, para sahabat yang kita tahu mereka khairu ummatin ukhrijat linnas, mereka adalah khairul qurun, khairul nas, tetapi mereka berkata di hadapan Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, menyatakan ayyuna lam yadhlim nafsah, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat salah. Lihat, ini adalah perkara yang subhanallah yang terucap dari para sahabat yang menunjukkan mereka itu manusia. Manusia ada tergelincir, ada salah, ada kealpaan, ada kekeliruan. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah, ketika mereka ragu dengan makna ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, maka bagi dia keamanan dan bimbingan hidayah. Tunjuk. Syaratnya tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman. Para sahabat mengira, menduga bahwa kedzaliman itu adalah semua dosa. Siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan dosa-dosa, maka mereka merasa berat. Maka ketika turun ayat ini, syaqqa ala sahabah, syaqqa ala ashabi Rasulullah SAW, mereka merasa berat, maka mereka pun datang kepada Nabi ya Rasulullah. Bagaimana dengan ayat ini? Ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kami yang tidak pernah mendzalimi dirinya sendiri? Fadilina a'azakumullah, ternyata Rasulullah SAW menyatakan laisa kama ta'lamun atau laisa kama taqulun innama dzalikumus syirk, sesungguhnya yang dimaksud ini adalah kesyirikan. Tidakkah engkau mendengar seorang hamba yang saleh Luqman al-Hakim yang menyatakan pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang besar. Berarti makna aman walam yalbisu imanahum bidzulmin adalah beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan-kesyirikan. Tetapi khawarij menyatakan seorang mukmin tidak boleh dan tidak bisa berbuat dosa sedikit pun, kalau berbuat dosa maka dia kafir. Kalau kalimat tidak bolehnya sepakat, emang dosa itu haram, tidak boleh. Tetapi apakah kalau ada orang yang tergelincir dalam dosa dikatakan kafir? Khalidan fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Khamilin a'azakumullah. Dalam masalah ini, dalam masalah wa'id, bukan hanya khawarij, ada juga Mu'tazilah yang sama pemahamannya terhadap ayat-ayat ancaman. Dengan kias-kias akalnya Mu'tazilah menyatakan bahwa ancaman sama dengan janji. Ini menjanjikan kebaikan, ancaman menjanjikan kejelekan. Sama-sama janji. Kalau sama-sama janji, berarti kiasnya harus sama-sama ditepati. Kalau Allah menyatakan tidak menyelisihi janji, berarti tidak menyelisihi janji-janji baik dan juga tidak menyelisihi janji-janji jelek, kata mereka. Astagfirullah. Jadi gimana? Seperti khawarij. Siapa yang berbuat dosa, kekal dalam neraka. Hanya perbedaannya Mu'tazilah menyatakan, tapi mau dikatakan kafir juga mereka bukan kafir. Berarti mukmin, mukmin juga bukan. Karena kalau mukmin harusnya begini. Kalau kafir begitu. Berarti mereka bukan mukmin, bukan kafir. Apa itu? Kata mereka, manzilah baina manzilatain. Ada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Kedudukan fasik, kata mereka. Fasik itu bukan mukmin. Fasik itu bukan kafir. Bagaimana di akhiratnya? Kata Mu'tazilah, mereka kekal dalam neraka. Seperti khawarij. Seperti khawarij. Khadirin a'azakumullah. Padahal gampang kalau mereka tahu prinsip yang kita bahas kemarin. Berjalan bersama para ulama. Tanyakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Kalau bingung dengan makna tadi, berarti ini kafir semua. Ini mungkin salah. Ya, sa'adatul ulama, bagaimana makna ini? Ada ancaman-ancaman yang dikatakan kafir kekal dalam neraka, termasuk hadis-hadis yang mengancam dengan ancaman-ancaman. Siapa yang membunuh dirinya maka dia kekal dalam neraka. Berarti bunuh diri kekal dalam neraka, berarti kafir. atau seperti Mu'tazilah fasik, tapi kekal dalam neraka. Padahal ketika ditanyakan pada para ulama, jawabannya sangat mudah sekali. Iqra, baca ucapan Allah Ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lainnya sekehendaknya. Jika kita tanya, bunuh diri tadi apakah termasuk syirik atau duna dzalik? Selesai jawabannya. Ya jelas duna dzalik itu bukan syirik. Maka dia dikatakan masih mungkin diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi ancaman kekal itu mungkin juga. Mungkin kalau dia menyatakan dengan ucapan-ucapan yang kufur dalamnya, bahwa saya untuk apa hidup, Allah tidak sayang kepada saya, Allah begini, mencerca Allah Ta'ala, karena dia bunuh dirinya, selesai. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Artinya unsur yang mendorong dia bunuh diri adalah sesuatu yang menyebabkan dia kafir, maka dia kafir. Tetapi kalau yang tidak seperti itu, berbeda. Alhamdulillah, bahkan dalam beberapa riwayat-riwayat dalam Sahih Muslim disebutkan seorang yang menyatakan pada ahli warisnya, kalau saya mati, bakar saya jadi sampai jadi api dan buang sebagiannya di lautan, tebarkan di lautan dan tebarkan sebagiannya di daratan. Karena bodohnya, karena awamnya, ketika dibangkitkan ditanya oleh Ustaz, apa yang membuat engkau berbuat seperti itu? Aku takut ya Allah, aku banyak dosa, aku khawatir engkau akan mengazab aku dan seterusnya dan seterusnya. Rasa takutnya dia, dia menyatakan seperti itu dengan kebodohannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan mudah untuk membangkitkan dia. Fanina azza dzikra bizari. Ternyata dengan rasa takutnya diampuni. Dengan rasa takutnya pada Allah Ta'ala, dimaafkan. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali pada pembahasan kita, bahwasanya mereka kaum khawarij adalah syurah, anjasul arjas, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Karena mereka na'udzubillah membantai kaum muslimin, membunuh kaum muslimin atas nama Islam. Penjahat yang sangat zalimnya merampas hartanya, membunuh jiwanya, masih tidak lebih jahat dari khawarij. Kenapa? Merampas hartanya, membunuh perampok yang sangat keji bengis, membunuh keluarganya, diambil hartanya seluruhnya. Apakah dia sejelek khawarij? Tidak. Khawarij lebih jelek. Kenapa mereka tidak mengatasnamakan agama, tetapi khawarij mengatasnamakan agama dan mengatasnamakan jihad fi sabilillah? Astagfirullah. Mengatasnamakan satu ibadah yang mulia yang namanya jihad fi sabilillah. Jihad adalah darwatu sanamilil Islam. Jihad adalah puncak tertingginya al-Islam. Darwat sanam adalah seperti punuk unta yang paling tingginya, itu dikatakan darwatu sanam. Sanam adalah punuk unta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jihad adalah darwatu sanamilil Islam, puncak tertingginya Islam. Tetapi mereka jadikan alasan untuk membunuh muslimin, membantai muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Subhanallah. Ketika kita tanyakan kepada para ulama, jawabannya sangat bagus sekali. Sebagaimana dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Ramzan, hafizahullah. Kalau ada seseorang mengatakan kepada kamu, salat, salat subuh, segera. Ini baru jam 3 malam nih. Kamu muslim, sudah balig, kamu wajib, syaratnya begini, syaratnya begini, lengkap semua syaratnya padamu, maka kamu harus sholat. Sholat subuh sekarang. Apa jawaban kalian? Ya memang, syarat-syarat kewajiban sholat itu sudah lengkap. Tapi ada satu yang kurang. Belum masuk waktu. Belum masuk waktu. Saya membaca dari para ulama, subhanallah, yushfil alil wa yarwil ghalil, kata para ulama dengan istilah mereka, yushfil alil menghilangkan kegelisahan, menghilangkan penyakit, menyembuhkan dan menghilangkan dahaga, memuaskan. Jihad juga demikian, kalian harus wajib jihad. Qala Allah, qala Rasul. Hadis, hadis, ayat-ayat hadis sahih, ucapan para ulama. Ya banyak memang. Tapi apakah sudah masuk waktu? Qalib bin Azamullah, tapi waktunya kapan? Qalib bin Azamullah dibahas oleh para ulama yang mereka tidak bahas. Dibahas oleh para ulama yang mereka enggak ngerti karena al-jah, al-jahl. Karena kebodohan mereka. Apakah musuh menyerang atau musuh tidak menyerang? Itu berbeda. Kalau musuh menyerang pada masuk ke negeri kita, maka dikatakan sudah saatnya. Sudah masuk waktunya, bahkan fardu ain. Fardunya fardu ain. Masing-masing individu. Kalau ada jihad di satu tempat lain yang tidak pada tempat kalian dan bukan jaraknya jarak yang kalian bisa tempuh, maka fardu alal kifayah. Kalau sudah sebagian berangkat, selesai. Karena tidak wajib. Apakah bisa jihad direncanakan? Ayo kita jihad sekarang. Yang dilawan siapa? Belum terjadi. Serangan musuh, kok suruh jihad? Ini firman Allah. Kalau mereka bawakan dalil-dalil keutamaan jihad, ya sangat banyak. Mereka bawakan dalil-dalil tentang keutamaannya, tentang pahalanya, tentang syarat-syarat, tentang kewajibannya, ya sangat banyak. Cuma kurang satu. Apakah sudah masuk waktu kewajiban jihad? Tanya pada para ulama. Sudah masukkah? Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang saya hormati, apalagi ketika mereka menyatakan maksud saya bukan orang kafir. Maksud saya ini loh. Kafir-kafir yang berbaju muslim ini loh. Taghut. Penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Satu lagi. Berarti di samping mereka memakai istilah jihad tidak pada tempatnya, ditambah lagi mereka mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan wa'idiyah tadi. Pemikiran wa'idiyah. Qanibina azallahu kaum muslimin sahabat. Mulai berjalan waktu. Dari Dzulhuwaisyah sampai zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dimulai sejak terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang dikatakan sebagai pintu, engkau adalah pintunya. Yang kemudian terbuka pintu itu, maka masuklah fitnah-fitnah pembunuhan di tengahnya. Kata Umar takut. Apakah pintu itu terbuka atau pintu itu didobrak? Tidak. Bahkan didobrak oleh mereka. Maka paham. Seorang yang cerdas paham, berarti dia akan jadi korbannya. Yang didobrak oleh mereka. Ternyata betul. Setelah terbunuhnya Umar bin Khattab, terjadi fitnah demi fitnah. Terjadi fitnah demi fitnah, dan mulai mereka tidak puas dengan kekuasaan Khalifah Umar, Khalifah Uthman ibn Affan yang ketiga. Di sini dari Khalifah ibn Azzaqumullah muncul apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa nanti akan ada satu kaum yang tadi sifatnya min dihada, dari punggungnya orang ini, atau dari model orang ini, atau dalam riwayat dari kelompoknya, grupnya orang ini, muncul sebagian dari Mesir, sebagian dari Kufah. Ya, bukan kebetulan, memang mirip sekali dengan zaman sekarang tempat fitnahnya Mesir dengan Kufah di Irak. Daesh kan daulah Islamnya Irak dan Syam. Kemarin kaum muslimin di Mesir. Dari dulu itu. Maka mereka berduyun-duyun datang untuk protes. Tidak bisa kita dipimpin oleh orang-orang yang begini dan begini dan begini. Tuduhannya mirip dengan tuduhan para politikus hari ini terhadap penguasa. Pertama, mementingkan sukunya sendiri. Nepotisme. Dianggap korupsi. Dianggap kolusi. Orang-orang khususnya saja yang diberikan jabatan. Sekulan. Qanibina azamullah, kalaupun ya, apakah kemudian jadi halal darahnya? Kan tidak. Apalagi Uthman ibn Affan, seorang khalifatul rasyid. Khalifatul rasyid dengan persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena dikatakan khulafaur rasyidin adalah 30 sana. 30 tahun. Dihitung 30 tahun pas Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali dan sebagian kekuasaan Hasan. Khamilina azakumullah. Haula khulafa ar-rasyidin. Tetapi dasar Dul Khuwaisirah jenisnya sama. Jangankan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah dihujat. Dikatakan engkau tidak adil, apalagi Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat kemiripannya. Persis tidak berbeda. Menyatakan dengan tritura tiga tuntutan rakyat, kata mereka. Pertama, engkau mundur. Kedua, kami yang akan memaksa engkau mundur. Ketiga, kami akan bunuh. Milih yang mana. Mau mundur sendiri, silakan. Atau kami paksa. Atau kami bunuh. Qul inna a'udzu billah. Muslimin mereka. Tetapi subhanallah tidak kenal keutamaan Uthman bin Affan dan enggak kenal hadis-hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Enggak kenal agama dengan baik. Semua para sahabat mensifati mereka dengan sifat-sifat. Di antaranya Aisyah dan Zubair dan juga yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum menyatakan bahwa orang-orang itu adalah ghawghaiyun. Dikatakan pula dalam riwayat tartarun. Dikatakan pula dalam riwayat lain bahwa mereka adalah ru'ah, para penggembala-penggembala bodoh. Dikatakan orang-orang liar, dikatakan orang-orang yang tidak mengerti ilmu sama sekali, orang-orang bodoh. Yang atba'u kulli na'iq, pengikut suara yang paling keras. Siapa yang paling keras suaranya, ikut. Dan ini di masa-masa fitnah, hati-hati. Mungkin mereka-mereka yang sering menghadapi para demonstran akan kenal bahwa kalau sudah sekian banyak manusia turun ke jalan, lihat saja, yang penting suara keras. Walaupun orang itu yang berbicara siapa, gak peduli mereka. Bakar! Mereka ikut bakar semua. Tadi yang nyuruh siapa? Gak tahu. Yang nyuruh siapa tadi? Gak tahu. Ini barakallahu fikum. Atba'u kullina, pengikut suara yang paling keras. Dan demikianlah keadaan ghawghaiyun, para tartarun, ru'ah. Kau muslimin yang saya hormati, orang-orang seperti ini paling gampang untuk dijadikan sebagai alat tunggangan. Paling gampang dijadikan sebagai alat tunggangan. Yang nungganginya bisa siapa saja. Bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa pula para munafikin, bisa pula orang-orang Majusi. Maka mereka diucapkan dengan berbagai macam fitnah-fitnah. Bayangkan, satu rombongan diutus oleh Uthman radhiyallahu ta'ala anhu ke Mesir untuk menasihati mereka, untuk menenangkan mereka. Sampai di jalan dicegat oleh pasukan lain dan diperiksa suratnya dari Uthman. Subhanallah, suratnya adalah perintah pembunuhan dari Uthman bin Affan pada fulan wa fulan wa fulan dengan stempel Uthman. Ditanyakan pada Uthman bin Affan, demi Allah aku tidak menulisnya, demi Allah aku tidak menyuruhnya. Lihat, fitnah, fitnah. Ini barakallahu bikum, masa-masa seperti ini masa-masa fitnah. Dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau masa-masa fitnah, apalagi fitnah-fitnah berdarah, hendaklah kalian tenang dan tetap di rumah kalian. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berlari. Tetap di rumah-rumah kalian, jangan ikut-ikutan. Sampai Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, wa in dukhila alayya, kalau kita sudah diam di rumah tapi didatangi oleh mereka, oleh fattanun tartarun, kalau engkau khawatir terhadap dirimu, kembali ila man anta minhum atau ila man anta minhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, engkau pulang ke tempat dari mana engkau berasal. Jadi pulang ke tempat dari mana engkau berasal, pulang ke neneknya, pulang ke bapaknya, pulang ke negeri kampungnya, kemudian wa hamilus saif, kata bawa pedang, kata Nabi, idan syarakta, kalau kau bawa pedang berarti kau ikut. Kalau kau khawatir, tutupkan sebagian kainmu ke muka. Subhanallah. Sampai dibiarkan dirinya, kalau sampai terbunuh pun tidak mengalah. Ini barakallahu fiikum. Nasihat Rasulullah SAW di masa fitnah. Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu juga dinasihati dengan nasihat yang sama. Diberikan wasiat dengan wasiat yang seperti itu. Ausani, diwasiatkan kepadaku oleh kekasihku sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau dipakaikan oleh Allah pakaian dan mereka menuntutmu untuk melepasnya, jangan lepaskan. Utsman tahu dan yakin bahwa yang dimaksud adalah ini sekarang. Ini sekarang ini fitnah. Mereka menuntut saya melepaskan khilafah. Sedangkan aku dapat pesan dari Nabi, kalau engkau diberi pakaian oleh Allah dan mereka menuntutmu untuk melepaskannya, maka jangan lepaskan. Maka Utsman menyatakan, tidak, aku dipesan oleh Rasulullah SAW untuk jangan melepaskan pakaian yang sudah Allah berikan kepadaku. Apa hikmahnya? Kalau terus melepaskannya, sudah saya ngalah, saya melepaskan, akan menjadi kebiasaan jelek di masyarakat. Enggak cocok, turunkan. Enggak cocok, turunkan. Seminggu ganti, seminggu ganti, seminggu ganti penguasa. Iya toh? Karena enggak akan pernah puas. Manusia enggak akan pernah puas. Karena memang manusia memiliki selera yang berbeda-beda, memiliki pandangan yang berbeda-beda, dan kata para ulama, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhon nas, keridhaan manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai. Membuat mereka yang ridho, yang sebelah sana enggak ridho. Berupaya untuk meridhokan yang sebelah sini, yang sana enggak ridho. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian keadaan penguasa. Ingin membuat ridho semua rakyatnya, enggak bisa. Ini kita ingin masyarakat itu tentram, aman, makmur, maka kita harus bikin ini, harus bikin itu. Terpaksa harus kamu pindah, karena kita akan bikin jalan yang lebih besar. Yang suruh pindah marah-marah. Pemerintah jahat, zalim, kami rakyat miskin disuruh minggir. Padahal untuk kepentingan dia, dia juga. Kalau macet dia juga yang rugi. Demikianlah keadaan. Mereka-mereka, para pemberontak, tidak pernah akan puas. Dan selamanya, kalau terus Utsman bin Affan ngalah, ya sudah saya turun, diganti oleh orang lain. Akan datang lagi yang lain. Enak Utsman bin Affan, ini kayak apa demikian, turun. Turun lagi, ganti lagi dengan yang lain. Sampai kapan? Maka tidak sunnah sama sekali. Demikian pula penguasa diajarkan untuk jangan. Jangan gampang-gampang nuruti protes-protes kaum protestan. Tukang protes. Mereka tidak akan pernah puas, selalu akan protes. Maka Umar Uthman sabar, tidak menuruti kemauan mereka, sehingga dikepung dengan tidak boleh masuk makanan dan minuman. Bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya Uthman dan keluarganya. Sampai-sampai istri atau salah satu dari istri-istri Rasulullah SAW ada yang merasa kasihan dengan khalifah. Dia keluar dengan untanya dan dia yakin mereka masih muslimin, tidak mungkin mengganggu istri Rasulullah SAW. Dibawakan air untuk Utsman melalui mereka, para demonstran-demonstran tadi. Subhanallah, di luar dugaan ternyata mereka lebih jahat dari yang diduga, lebih zalim, lebih keji dari yang diduga. Memang tidak mengganggu istri Rasulullah SAW, tetapi mengganggu unta yang ditunggangi. Panembina azam waliyat, jahatnya mereka, sehingga untanya lari ke sana kemari karena diganggu oleh para demonstran tadi, kaum khawarij. Sampai para sahabat berdatangan untuk menjadi benteng, tameng hidup untuk khalifah, berdiri di depan mereka. Yang sudah merasa sepuh mengutus anaknya, seperti Ali bin Abi Thalib mengutus anaknya Al-Hasan Al-Husayn, Zubair mengutus anaknya Abdullah bin Zubair untuk melindungi Utsman bin Affan. sampai kemudian menyatakan bahwasanya orang-orang yang sudah semakin banyak berdesakan dinasihati oleh para sahabat untuk tenang, jangan terburu-buru. Tetapi mereka tetap tidak sabar, maka meminta perintah dari khalifah, dari Amirul Mukminin, dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, agar perintahkan kami untuk memerangi mereka. Kami akan perang. Perintahkan kami untuk memerangi mereka. Kami akan memerangi mereka. Tapi Uthman tidak mau mengucapkan, karena kekhawatiran. Kalau aku mengucapkan satu kalimat, yang akan menjadikan pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Aku tidak mau mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya berhasillah mereka untuk merobos masuk pertahanan khalifah Amirul Mukminin Uthman bin Affan dengan pedang-pedang mereka. Mereka menebaskan pedangnya kepada Uthman, dan istrinya melindungi Uthman sehingga terputus tangan istrinya sambil menjerit jangan. Tapi mereka seperti orang-orang yang kesetanan. Mereka menebaskan pedang sana kemari, sehingga terbunuhlah Uthman bin Affan dalam keadaan tetap membaca Al-Quran. Tidak merubah posisi duduknya. Tidak melawannya. Tidak mengucapkan kalimat apapun kecuali meneruskan baca apa yang dibacanya. Dan beliau terbunuh dalam keadaan darah pertama yang menetes pada kalimat Allah SWT, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. Fasayakfikahumullah, Allah akan membalas untukmu. Kemudian azzaqallahu muslimin yang saya hormati. Ini adalah kelanjutan dari Dzul Khuwaisirah, yaitu kaum Khawarij di masa Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa arba'ahu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya bismillah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.